Kalau hadis kursi lafzan wa ma'nan langsung dari Allah, kenapa Al-Quran lewat perantara Jibril? Bukankah hadis kursi dengan demikian lebih tinggi derajatnya dari Al-Quran karena tanpa perantara? Siapa bilang kalau Al-Quran kalau hadis kursi tanpa perantara? Ya, Al-Quran walaupun disampaikan oleh Jibril, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Halo, kaum muslimin. Lafaz dan makna Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril hanya menyampaikan. Wa hadza mu'taqad ahli sunnati wal jamaah. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ya, salah apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah maupun Karramiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an hikayatun atau ibaratun an kalamillah. Hati-hati. Ya, mereka mengatakan Qur'an itu hikayat atau ibarah dari firman Allah. Apa maksudnya? Maksudnya maknanya dari Allah, lafadznya dari Jibril. Ada kalam batil. Ya, ini pendapat yang salah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang benar kalamullah, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jibril hanya perantara yang menyampaikan. Tapi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Intabihu. Jadi pahami? Naam. Jadi Al-Qur'an dengan perantara Jibril, hadis qudsi pun juga sama dengan perantara Jibril.